Mas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Yogyakarta. Terima kasih ya Mas Istia bersama kami di sini ya. Semoga hari Kamis adalah hari yang selalu Anda tunggu-tunggu, Anda nantikan bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza di Kavis Break. Kita ngomongin tentang kikir. Nah ini satu sesi terakhir di mana Bang Kavi nanti akan lebih banyak memberikan apa sih kikir itu dan bagaimana atau mungkin kalau merasa diri Anda nih saya belum menjadi orang yang kikir, ada gak sih kiat-kiatnya justru untuk menjadi orang yang kikir Bang? Ya. Biar gak boros, gak royal gitu. Jadi kalau menurut salah seorang peramal gitu loh yang mengatakan kepada saya gini, dia bilang Bang Kavi tahun depan tuh tahun macan ya. Macan itu cakar dan cengkramannya kuat gitu loh. Jadi dia bilang tahun depan itu penting untuk mencengkram duit kita dengan kenceng-kenceng. Supaya tahun 2010 kita bisa survive. Begitu. Hadi harus tahun depan dicengkram kuat-kuat duitnya, dompetnya kalau perlu di lantai ya. Yeah. Biar enggak keluar-keluar. Kita ke telepon dulu nih. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak? Dengan Wisnu di Bekasi. Silakan Pak Wisnu. Kalau menurut saya sih kalau hemat mungkin konotasinya positif gitu ya. Tapi kalau kikir atau pelit itu ada negatif. Contoh kan kalau kayak hemat energi gitu kan konotasinya positif kan, nggak mungkin kikir energi gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Pak Wisnu. Tetap aja yang ngebela diri. Bapak Antori, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak. Iya. Jadi saya pernah monitor radionya dipelanin dulu dong Pak. Kalau nggak jauh-jauh deh dari radionya. Ya. Yuk. Biar nggak feedback. Menurut Bang Kavi sendiri gimana nih? Saya pernah baca di sebuah buku karangan Kavi ya. Katanya kalau kita itu kikir atau hemat ya mungkin ya, kata lebih enaknya, untuk bertujuan untuk surplus dalam hal finansial misalnya, itu justru hal yang menyedihkan. Menurut Bang Kavi sendiri gimana itu? Terima kasih. Oke, justru hal yang menyedihkan kalau kita ini harus kikir. Silakan Bang. Menjadikannya kenapa ya? Tahu jadi dibenci orang seluruh dunia kali kalau kikir. Oh, mungkin ya, mungkin. Makanya kudu sering-sering bawain kue buat Dona. Aduh, terima kasih ya Bang. Hari ini udah dibawain kue banyak banget, coklat sama keju. Oh, it's my favorite. Kapan gue kurusnya Bang kalau dibawain kue-kue melulu? Minggu lalu udah burger ya kan? Udah burger, hari ini bawain kue. Waduh, luar biasa. Ayo Yun, jangan kikir-kikir. Yang banyak ya sering-sering. Iya, jadi kan memang sih kalau ya nggak bisa bilang kikir energi, hemat energi. Iya. Memang dari kata-katanya nggak mungkin diterapkan gitu. Tapi mungkin dari filosofisnya ya, yang tadi kan kita udah terus-menerus mengatakan filosofisnya. Yeah. Filosofisnya kan mungkin kan akhir-akhirnya gitu loh. Hemat memang saya setuju bahwa itu menjadi sebuah way of life, gaya hidup gitu loh. Bahwa kalau kita hidup hemat, kita pastilah selamat di mana-mana gitu loh. Yes. Gitu. Jadi ya mungkin sore ini ya kalau dari istilah mah bisa apa aja, tapi kalau menurut saya yang penting adalah filosofisnya, kita memang dalam hidup ini kita harus sangat cermat dan pandai dan bisa berhitung. Oke, nah ini yang ingin kita tegaskan di sore ini ya. Satu penelpon terakhir saja. Saya lupa tadi mengingatkan kalau sudah tinggal satu terakhir ya. Halo Bapak Leo. Halo Mbak Dona. Iya, aduh. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Leo. Selamat sore. Ada lagi nih istilah dalam bahasa Indonesia yang makin membuat orang kikir, menjijikkan. Kedekut. Kedekut? Iya. Tetapi sebetulnya yang ditunjukkan adalah sikap kita terhadap uang. Mm-hmm. Ada sebuah buku bicara tentang sikap terhadap uang. Membagi sikap modern dan sikap pramodern. Kayak Warren Buffett itu sikap modern. Yang melihat uang itu faktor penting. Tapi kalau Mbak Dona ini mewakili sikap pramodern ini. Kok gitu sih pak kesimpulannya? Jadi gak enak nih. Uang itu menjadi bukan pusat kelolaan. Cuma alat untuk dilempar ke mall, dilempar kemana-mana gitu. Yes, that was me, you're right. Terima kasih mbak. Terima kasih Pak Leo. Lempar ke gue. Aduh, tadi setelah bilang kikir ini hal yang menyedihkan, ini ada lagi Pak Leo bilang kedekut gitu ya. Jadi kan kalau di apa di malam Natal ini ya syukur-syukur kita semua bisa berbagi rezeki, rahmat gitu loh, kegembiraan kepada orang yang mungkin kurang beruntung dibandingkan dengan kita gitu loh. Tetapi tetap saja menurut saya apapun yang kita lakukan menghitung cermat gitu loh, kehidupan kita dari segi finansial adalah salah satu yang penting dan harus kita lakukan. Oke, itu yang harus Anda renungkan ya. Satu jam bersama Bang Kavi Kurnia mengenai kikir ini semoga membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda begitu ya. Karena kita tidak kikir, jadi semua penelpon sore ini kita akan berikan paket spesial ya, kado Natal dari Kavis Break untuk Anda. Untuk Ibu Yohana, Ibu Dwi, Bapak Wisnu, Bapak Antori, juga Bapak Leo ya. Selamat untuk Anda, nanti pihak Pas FM yang akan menghubungi Anda, jadi don't worry deh ya. Oke, Mitra Bisnis, Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Jogja. Saatnya kita undur diri. Selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year kalau kita nggak ketemu tahun depan ya, Bang Kavi. Iya, dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dimaafin deh. Iya, dadah Bang Afi. Dadah Mitra Bisnis, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.